رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhanallahu iyyakum minan nar. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nam menyampaikan himbauan dari panitia daurah syariah yang ke-15. Nam wasanya daurah syariah yang ke-15 nam sekarang di Karanganyar besok, kemudian nanti tanggal 22 sampai 25 di Boyolali, dan panitia daurah mengajak bertawun dalam masalah dana. Nah, maka bagi antum yang nam ingin bertawun dalam masalah ini, silahkan menyampaikannya nam kepada nam panitia langsung ataupun bisa kepada nam di sini Allah Abu Sofia. Ya nam. Taib itu nam sedikit himbauan bertahun dalam daurah asyariah yang ke-15 yang sekarang sudah berlangsung, ya. Mulai dari tanggal 18 kemarin, kemudian besok tanggal 20 di Karanganyar, kemudian nanti tanggal 22 sampai 25 Januari ini di Boyolali. Ya, nah, dengan pembicara Syekh Abdul Wahid Al-Madkholi, dan akan dilakukan penelponan kepada Syekh Robi Hafidhullah Ta'ala, Syekh Ubed Hafidhullah Ta'ala, dan Syekh Abdul Al-Bukhari Hafidhullah Ta'ala. Nah, baik, kita lanjutkan pada pelajaran kita dalam Tanbihul Afham Syarh Umdatul Ahkam li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah taala malam ini kita akan membaca bab fil kafan, bab yang menjelaskan masalah mengkafani mayit. Nah, qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala fi kitabi Umdatil Ahkam an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kufina fi thalathati athwabin yamaniyah baydin suhuliyatin laisa fiha qamisun wala imamatun. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikafani pada 3 lembar kain kafan Yaman yang putih bersih. Tidak ada pada 3 lembar kain kafan tersebut komis, baju, dan tidak pula imamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikafani pada 3 lembar kain kafan Yaman yang berwarna putih bersih, tidak ada padanya baju dan tidak pula imamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala rawi Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha Sabaqat tarjamatuha fil hadis rakam 80. Perawi hadis ini adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Telah berlalu biografinya pada hadis yang ke-80. Nah, maudhul hadis, pembahasan hadis ini, bayanu ma yukafan fihi ar-rajul. Pembahasan hadis ini adalah menjelaskan apa-apa yang seorang laki-laki dikafani padanya. Menjelaskan kafan, ya, menjelaskan kain kafan untuk laki-laki. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Kufina ulbisa al-kafan wahwa al-thawb. Kufina yaitu dipakaikan kafan, wahwa thawb yaitu pakaian, ya, pakaian ini adalah pakaian orang mati, pakaian jenazah, bukan pakaian orang hidup. Ya, nah, doib, jadi kain kafan, ya, kain kafan yang ma'ruf, ya, 3 lembar, tidak ada lehernya, tidak ada lubang leher, tidak ada lubang lengan, ya, tidak ada lubang kaki, hanya kain saja begitu. Nah, kemudian dibungkuskan, ya, dilipatkan, dilipatkan pada mayit tersebut. Alladhi yalufu bihi al-mayit, ayulafu bihi al-mayit, yang dililitkan dengannya kepada mayit. Ya, dilipat-lipatkan begitu. Nah, diselimutkan kain kafan tersebut pada mayit. Nah, wal mukafinu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam humul ladzina tawallau ghuslahu. Au ghusluhu. Minhum Ali bin Abi Thalib wal Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Dan yang mengkafani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mengkafani jenazah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tawallau, mengurusi, yang mengatur. Nah, di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Nah, di sini disebutkan 6 laki-laki semua, Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. 6 jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Ya, tidak boleh silang. Tidak boleh jenazah laki-laki dimandikan perempuan atau jenazah perempuan dimandikan laki-laki. Tidak boleh. Kecuali suami istri atau budak dengan tuannya. Nah, ini boleh. Kalau selain kedua golongan ini, maka tidak boleh. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Nah, taib. Athwab, athwabu jam'u thawb, wahuwa ma yulbas min izarin aw ridain aw ghairihima. Athwabu adalah bentuk jamak thawb. Thawb yaitu apa-apa yang dipakai. Apa yang dipakai di badan berupa izar, kain, ya, kain sarung, ya, atau selendang, rida, atau selain keduanya. Ya, pada zaman dahulu, sebelum pakaian itu berbentuk sekarang, ya, ada jahitannya, ada modelnya, ada bentuknya. Nah, maka pakaian tersebut cukup dililitkan ke badan. Nah, yang bisa menutupi dari pusar ke bawah. Nah, itu satu pakaian, kemudian bagian atasnya satu pakaian lagi. Ya, selendang cukup ditumpangkan di kedua bahu. Ya, enam. Itu namanya pakaian. Ya, enam. Ya, jangan dibayangkan pakaian enam yang disebutkan dalam hadis seperti pakaian sekarang ada lubang lengannya, ada lubang kakinya, ada lubang lehernya. Tidak. Ya, enam. Taifa barakallahu fikum. Jadi, enam. Yamaniyah bi takhfifil ya ala wazni samaniyah. Nisbatu ilal yaman li anna tusna fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam di kafani pada tiga lembar baju Yaman, pakaian Yaman. Ya. Dikatakan Yaman yang nah, pakaian Yaman di sini Yamaniyah dengan meringankan huruf ya mengikuti wazan samaniyah. Ya. Nah, penisban ke negeri Yaman karena kain tersebut dibuat di negeri Yaman. Kain tersebut dibuat di negeri Yaman. Sehingga dikatakan Yamaniyah. Ya, enam. Laisa fiha qamisun wala imamatun, tidak ada pada kain kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam baju, komis, tidak pula imamah. Al jumlatu sifatun li salasati. Kalimat laisa fiha qamisun wala imamah adalah sifat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani pada tiga lembar kain kafan Yaman yang putih bersih yang tidak ada padanya baju, tidak pula imamah. Naam. Ay qad intafa anha al-qamis wal imamah. Yani sungguh ditiadakan dari kain kafan tersebut al-qamis dan al-imamah. Falam yukafan fihima, ya. Maka Nabi SAW tidak dikafani pada keduanya, itu pada komis, tidak pula pada imamah. Wal komisu saubun, saubun dhu akmam, wal imamah ma yulbas ala ros dairon alaih. Komis adalah baju atau pakaian yang memiliki lubang leher, memiliki lubang leher. Anam, itu namanya komis. Sedangkan imamah adalah apa yang dipakai di atas kepala dalam keadaan melingkar, dairon alaih, melingkari kepala tersebut. Anam, itu imamah. Baik. Ini penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Asy-Syaikh rahimahullah taala bercerita, ya, yang maknanya bahwa imamah itu adalah kain yang dililitkan, diputaran, dilingkarkan di atas kepala. Dilingkarkan di atas kepala. Itu asalnya imamah. Adapun imamah yang dipakai oleh orang-orang Yaman yang berbagai macam model, ya. Ada yang ekornya panjang, ekornya pendek, ekornya satu, ekornya dua. Ya wallahualam, mereka mencuri dari mana? Ya, asal imamah itu adalah asalnya kainnya dililitkan di atas kepala. Ya, enam. Toib. Nah, sebagaimana di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, maksud imamah itu adalah apa yang dipakaikan di atas kepala, dairon alaih, melingkari kepala. Toib. Asyarul ijmali, makna yang global dari hadis ini. Tukhbiru Aisyah tu'an kafani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an adadihi wa launihi wa nau'ihi. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan tentang kafan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, tentang kain kafan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, berupa jumlahnya dan warnanya dan modelnya. Nah, salah satu athwabin baydin yamaniyatin, ya, tiga lembar kain yang berwarna putih bersih. Salah satu aswabin, tiga kain, enam, baydin yamaniyatin, tiga lembar kain yang berwarna putih. Ya nam. Lam yuj'al fiha qamisun wala imamatun. Tidak dibuatkan padanya, pada kain kafan tersebut, qamis, tidak pula imamah. Nah, tidak ada baju, tidak pula imamah. Wa inama adraja fiha idrajan. Hanya saja, nah, kain tersebut dilipat, ya, atau disusun padanya dengan serapih-rapihnya. Wa fi sahih Muslimin anha radhiyallahu anha qalat udrija Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hullati yamaniyatin, fi hullatin yamaniyatin kanat li Abdillah bin Abi Bakr, thumma nuziat anhu wa kufina fi thalathati athwabin. Qalat fa akhadha Abdullah wa qala wallahi lahbisannaha hatta afuna fiha nafsi, thumma qala la radiha Allah azza wa jalla li nabihi lakafanahu fiha faba'aha wa tasaddaqa bi thamaniha. Di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselimuti udrija, diselimuti, nah, pada kain Yaman, hullatun yamaniyatun, kain Yaman hullah, yang kain tersebut milik Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian dicabut, dilepaskan pakaian hullah tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Semasa sakitnya Nabi sallallahu memakai hullah ini, kemudian ketika sudah meninggal, dilepaskan pakaian hullah tersebut dan Nabi dikafani pada 3 lembar kain kafan. Wa kufina fi thalathati athwabin. Nabi dikafani pada 3 lembar kain kafan. Qalat, berkata Aisyah, fa akhadha Abdullah, lalu Abdullah mengambil pakaian hullah tersebut dan dia berkata, demi Allah, nah, saya benar-benar akan menyimpannya sehingga aku akan dikafani padanya. Yani Abdullah, ya wallahualam, mungkin ingin mencari barokah karena pakaian tersebut, hullah tersebut pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berazam dan bersumpah nanti kalau beliau meninggal maka ingin dikafani dengan pakaian hullah tersebut. Ya, nah. Kemudian berkata, ya, nah. Berkata Abdullah ini, atau perawi yang lainnya mengatakan, seandainya Allah ridho, Allah meridhoi, nah, memakai hullah ataupun dikafani dengan kain hullah tersebut untuk nabinya, ya, maka benar-benar Nabi akan dikafani pada kain hullah tersebut. Ya, tetapi bagaimana? Ternyata tidak. Ternyata Nabi lepaskan kain hullah tersebut kemudian diganti dengan kain kafan yang berwarna putih. Ya, nah. Lalu Abdullah bin Abbas, kemudian Abdul bin Abi Bakar menjualnya kemudian bersedekah, kemudian harganya kemudian disedekahkan, kemudian bersedekah dengan harga kain hullah atau pakaian hullah tersebut. Ya, nah. Baik. Ini menunjukkan hadis ini sebagai penguat bahwasanya pada kain kafan tersebut tidak ada pakaian yang lainnya. Ya, tidak ada komis, tidak ada imamah, tidak ada pakaian yang di yang merupakan ada lengan, apa, ada lubang lehernya atau lengan bajunya atau ada lubang kakinya, ya, tidak ada. Tapi cukup dengan 3 lembar kain kafan yang dililitkan ataupun diselimutkan, ya, kepada mayit tersebut. Nah, tentunya ada kaifiahnya ataupun ada sifatnya, ada caranya dalam mengkafani jenazah tersebut. Ya, nah, insya Allah nanti berikutnya akan dijelaskan dengan rinci. Nah, sekarang kita membaca keterangan Syekh rahimahullah taala tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani, jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Ya, tidak lebih tidak kurang. Ya, tidak lebih tidak kurang. Ya, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin, seorang rasul, nah, tetapi dalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibungkus dengan 3 lembar kain kafan. Ya, dibungkus dengan 3 lembar kain kafan. Tidak kemudian dibungkus dengan misalkan dengan sutra atau dengan kain dari tenunan emas, ya, benang-benang emas. Atau dengan pakaian kebesaran. Ya, dan seterusnya tidak. Tapi dengan 3 lembar kain kafan yang berwarna putih. Ya. Baik. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula masyru'iyatu takfini ar-rajul fi thalathati athwabin baydin biduni qamis wala imamah. Disyariatkan mengkafani jenazah laki-laki pada 3 lembar kain kafan. 3 lembar kain kafan. Dan yang berwarna putih tanpa baju dan tanpa imamah. Nah, sebagian kaum muslimin ketika mengkafani jenazah laki-laki itu dengan dengan baju, dengan komis dan juga disertakan imamahnya. Selain 3 lembar kain kafan, juga disertakan bajunya dan imamahnya. Ya, dan yang dimaksud baju, ya, bukan baju yang dijahit, ya, dan seterusnya, ya, yang dipakai sehari-hari, tapi cukup kain dilipat 2 kemudian dilubangi tengahnya, ya, untuk memasukkan kepalanya, ya, kepala jenazah tersebut, ya, kemudian imamahnya cukup diguntingkan kain, ya, memanjang, kemudian diletakkan, dililitkan di kepala atau disilangkan di dada. Ya, itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mengkafani jenazah. Setelah itu 3 lembar kain kafan. Fa barakallahu fikum, maka sungguh yang demikian, ya, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, juga tidak oleh para sahabat. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Seandainya itu adalah cara mengkafani mayit yang afdol, yang baik, maka sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diperlakukan seperti itu. Ya, akan diperlakukan seperti itu. Tetapi ternyata tidak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dikafani dengan 3 lembar kain kafan dan dijelaskan tanpa ada baju dan tanpa ada imamah. Ya, tanpa ada baju dan tanpa ada imamah. Ya. Baik. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua. Karamatu bani Adam alallahi azza wajalla. Ya. Mulianya manusia. Ya. Allah memuliakan manusia. Allah memuliakan manusia. Bani Adam, keturunan Adam. Di mana? Manusia, ya, ketika meninggal dunia, diurusi, ya, diurusi dengan sebaik-baiknya, diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, tentunya ini bagi mungkin bagi semua manusia, tetapi bagi setiap pemeluk agama, akan tetapi di sini adalah bagi kaum muslimin. Ya. Baik kaum muslimin. Bagi orang-orang yang mau mengikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum mendengar bagaimana perlakuan orang-orang Nasoro terhadap jenazah mereka atau orang Yahudi atau mungkin selain mereka. Ya, akan tetapi yang demikian bukanlah suatu penghormatan. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Taib fa barakallahu fikum. Dan yang dimaksud dengan memuliakan jenazah memuliakan jenazah adalah apabila pengurusan jenazah tersebut sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, apabila hal tersebut sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang benar, itulah cara memuliakan ya, mayit manusia. Ya. Naam. Fa barakallahu fikum. Naam. Sehingga ya, sebagian orang yang mereka menganggap mengurusi jenazah yang sesuai dengan sunnah, ya, menganggapnya ya, memperlakukan bangke hewan dan seterusnya, maka sikap yang demikian sikap yang tidak benar. Ya, sikap yang tidak benar. Naam. Fa barakallahu fikum. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengurus jenazah seperti demikian dan demikian. Nah, jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti itu pula. Jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti itu pula. Naam. Yakni dikafani dan tiga lembar kain kafan tanpa baju dan tanpa imamah. Naam. Dan tidak disertakan apa-apa. Tidak disertakan apa-apa dari jenis-jenis harta, tidak emas, tidak perak, ya, tidak enam kesenangan apa si mayit semasa hidupnya, tidak. Hanya tiga lembar kain kafan. Ya, enam. Taif barakallahu fikum, maka enam sudah seharusnya baik kita untuk enam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam enam kita beragama ini. Baik. Syekh Ibnu Basam rahimallahu taala menyebutkan dalam faedahnya istihbabul bayad wan nadhafa fil kafan. Ya, disunnahkan atau disukai warna putih dan bersih pada kain kafan tersebut. Ya, disunnahkan atau disukai mengkafani jenazah tersebut nam dengan kain yang berwarna putih bersih. Ya, nam. Disebutkan dalam riwayat yang lain Rasul Nabi SAW bersabda yang mananya kalau mudah, maka di antara tiga lembar kain kafan tersebut salah satunya yang bergaris-garis, salah satunya yang bergaris-garis kalau mudah didapatkan, kalau tidak maka enam cukup yang berwarna putih polos. Ya, enam. Taib. Enam, kemudian warna putih ini berlaku untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, ya, karena tidak ada penghususan, aturan ataupun syariat dalam mengkafani jenazah antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Enam, seandainya di sana ada penghususan, enam, laki-laki warna putih, kemudian perempuan warna hitam misalkan atau warna gelap, maka diikuti, diamalkan, ya. Akan tetapi seandainya tidak ada penghususan, ya, tidak ada penghususan, maka apa yang disyariatkan untuk kaum laki-laki atau pada kaum laki-laki, maka itu pula yang disyariatkan untuk kaum wanita. Ya, kalau tidak ada penghususan, maka hukum yang diturunkan atau yang berlaku untuk kaum laki-laki, maka itu berlaku pula untuk kaum wanita. Ya, nah, semisal dalam masalah sholat. Ya. Nam, dalam masalah salat, nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya banyak mencontohkan nam gerakan ataupun amalan di dalam salat, demikian juga para sahabatnya, maka nam itu pula yang berlaku pada kaum wanita, seperti itu. Ya, selama tidak ada penghususan, maka apa yang disyariatkan untuk kaum laki-laki juga disyariatkan untuk kaum perempuan. Ya, nam. Demikian pada masalah kain kafan ini. Nam. Berwarna putih bersih. Baik, anna hadhil hal hiya akmalu hali li takfinil mayit li anna Allah taala hada ashaba nabihi ila akmali hal yuriduha lahu kama arafu dzalika min sunnatihi aidan. Bahwasanya keadaan seperti ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain kafan yang berwarna putih, ya, ini adalah sebaik-baik keadaan, sesempurna-sempurna keadaan untuk mengkafani mayit. Kenapa? Karena Allah Ta'ala lah yang memberikan petunjuk. Allah Ta'ala lah yang memberikan petunjuk kepada para sahabat, ya, kepada para sahabat, ya, untuk memperlakukan nabinya dengan sesempurna-sempurna keadaan, ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, para sahabat bingung. Nah, bagaimana cara memandikan jenazahnya Nabi ini? Nah, kemudian dengan izin Allah, semua para sahabat tertidur. Ya, kemudian salah seorang sahabat bermimpi, ya, atau melihat dalam tidur tersebut, nah, memandikan jenazah Nabi SAW itu tanpa dilepaskan pakaiannya. Nah, maka kemudian Allah membangunkan mereka, membangun para sahabat tersebut, ya, dan kemudian para sahabat memandikan Nabi SAW dengan pakaiannya, ya, di tempat, ya, Nabi SAW meninggal, ya, dan seterusnya. Taib, fa barakallahu fikum. Maka nam, ini adalah sebaik-baik, nam, sesempurna-sempurna perlakuan terhadap jenazah, yaitu dengan dikafani dengan 3 lembar kain kafan yang berwarna putih bersih, ya. Nam. Kemudian faedah yang berikutnya, wa fi jawaz aziyadah fil kafan ala lifafah al-wahidah walau wujida man yu'arid fi dhalika min warithin au gharimin. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya menambah pada kain kafan. Boleh menambah pada kain kafan 6 lebih dari 1 lembar. Nah, Seandainya dijumpai 6 orang yang menghalangi, ya, untuk si jenazah tersebut di kafani dengan 3 lembar kain kafan, maka 6 cukup dengan 1 lembar kain kafan. Nah, apa yang menghalanginya? Mungkin berupa ahli waris atau mungkin berupa utang si mayit. Nah, biaya daripada kain kafan adalah dari harta si mayit. Nah, seandainya 6 harta si mayit tersebut tidak mencukupi untuk membeli 3 lembar kain kafan karena si mayit misalkan punya utang, ya, sehingga 6 setelah dikurangi harta si mayit untuk membayar utang, hanya tinggal tersisa untuk 1 lembar kain kafan. Maka dibungkus 6 si mayit tersebut dengan selembar kain kafan tersebut. Ini yang wajibnya, 1 lembar kain kafan. Ya, 6. Dan yang kedua dan yang ketiga itu adalah mustahab. Mustahab. Ya, 6. Taib, fa barakallahu fik. Seandainya kain kafan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi seluruh jasad si mayit, ya, seandainya tidak mencukupi. Kalau ditutupi bagian atasnya, maka terbuka bagian bawahnya. Kalau ditutupi bagian bawahnya, terbuka bagian atasnya, maka diutamakan bagian apa? Bagian atas, ya. Kemudian bagian bawahnya ditutupi dengan rerumputan ataupun yang semisalnya. Seandainya tidak, kain kafan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi seluruh jasad si mayit. Ya. Nah, tafabarul fium fa insyaallah taala perkara-perkara cabang dari mengkafani jenazah ini insyaallah pada waktu yang akan datang. Ya, nah, ya, ala kulli hal, seandainya mendapatkan kemudahan dalam mengurusi jenazah tersebut, maka jenazah tersebut dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Ya. Nah, baik, fa barakallahu fikum. Insyaallah taala kita cukup sampai di sini. Nah, kemudian sebelumnya kami sampaikan perkara anak-anak, ya, yang mungkin belakangan ini agak sedikit ribut ya, atau kurang teratur, maka diharapkan kepada semuanya, ya, pada semuanya antum ya, yang melakukan sholat di sini untuk ikut serta menertibkan anak-anak ya, sehingga tidak ada anak-anak lari-lari ya, kemudian waktu sholat masih di pintu, masih di depan pintu ya, masih di luar dan seterusnya. Nah, diharapkan kepada semuanya untuk aktif menertibkan anak-anak kita. Ini adalah anak-anak kita semuanya ya. Nah, maka diharapkan untuk antum semuanya ikut menertibkan mereka. Demikian setelah sholat. Nah, setelah sholat diusahakan agar anak-anak tersebut tetap duduk berzikir ya, sampai selesai ya, sampai selesai ya. Nah, apabila di pinggir antum ya, di si antum ada anak-anak ikut sholat, kemudian setelah sholat ya, mereka berdiri, didudukan ya, disuruh berzikir sampai selesai ya, setelah selesai zikir baru berdiri meninggalkan tempat duduknya. Fa barakallahu fikum, diharapkan tahunya ya, kerjasamanya di antara kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah ya, yang bermanfaat, yang berguna bagi agamanya dan bagi orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka walhamdulillahi rabbil alamin.